نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. نعم. Kita pada pembahasan terakhir dari syarat menutup aurat dalam sholat, aurat mukhaffafah yang diringankan saya terangkan. Nah, terakhir kita belajar yaitu aurat mutawassithah, ya, yaitu aurat selain mereka yang disebutkan sebelumnya, selain yang mukhaffafah dan selain yang mughallabah dan mukhaffafah, minas surra ila rukbah, dari pusar ke lutut. Dan telah diterangkan aurat kaum lelaki dalam sholat yang rajih seperti yang dikatakan oleh Sa'di rahimahullah di sini. Dan jadinya juga telah disebutkan perintah Nabi Islam pada hadis Jabir. Jika kana dhayyaban fattajirbi, jika pakaian itu sempit maka sarungkan. Ya, perintah menutup antara pusar dengan lutut, karena itu bagian yang ditutup oleh sarung. Nah, dan ini jelas. Ya, ini telah kita lewati. Nah, ini juga ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Sampai dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, seandainya kita mengatakan bahwa paha bukan aurat sebagaimana salah satu pendapat dari Imam Ahmad, maka itu permasalahan terkait dengan pandangan. Adapun dalam sholat, maka lain. Dalam sholat, kembali kepada hadis tersebut yang telah kalian dengar tadi. Naam. Dan akhdhu zina, berhias dengan pakaian dalam sholat, minimalnya itu, ya, menutup antara pusat dengan sarung. Dan semakkan dengan tayyib, sirwal. Adapun dan yang dimaksud oleh Sa'di ini, ya, yang dimaksud oleh beliau di sini pada matannya. Karena yang beliau maksud pada matan-matan ini adalah aurat dalam sholat. Ini pembagian aurat dalam sholat. Ini yang beliau maksud. Adapun aurat terkait dengan pandangan juga sudah kita bahas secara panjang lebar. Kesimpulannya, pusar bukan aurat, lutut bukan aurat. Adapun paha, terdapat dalil dari Rasulullah SAW, beliau membuka pahanya, padahal beliau adalah orang yang paling pemalu, manusia yang paling pemalu. Jika itu aurat, tidak mungkin beliau membukanya dan memperlihatkannya kepada orang lain. Ya. Namun terdapat juga hadis yang lain, hadis Jarhat bin Abbas, bahwa paha adalah aurat. Ya, ma baina surrah ila rukba aurat, antara pusar dan lutut aurat. Sehingga sebagian ahli ilmu seperti Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim, Ibnu Qudamah, ya, memadukan bahwa paha adalah aurat yang diringankan. Nah, Nabi SAW memperlihatkan, tapi pada momen-momen tertentu dan bukan di hadapan orang banyak. Ada juga cara menjamak memadukan yang lain yang disebutkan Ibnu Utsaimin, yang sudah dinukil bahwa Ibnu Utsaimin termasuk yang merujukkan paha bukan aurat, maksudnya ujung paha. Itu yang diperlihatkan oleh Nabi SAW. Itu yang diperlihatkan oleh Nabi SAW dan itu yang disentuh oleh Anas, ya, ujung paha. Adapun bagian atas paha yang dekat kepada kemaluan, maka itu jelas aurat. Nah, ini cara lain dalam memadukan dua hadis yang berbeda. Dikatakan bahwa ujung paha itu bukan aurat, Nabi memperlihatkan dan disentuh oleh Anas. Adapun bagian atas paha, ya, maka itulah yang dimaksud bahwa itu aurat. Baik, iya. Nah, Ibnu Taimin mengatakan begitu dalam syarul mumti. Ujung paha bukan aurat, karena Nabi memperlihatkan, membukanya. Padahal beliau orang yang paling pemalu, tidak mungkin diperlihatkan kalau itu aurat. Adapun bagian paha, bagian atas, pangkal paha, maka itu jelas aurat, mengikut kepada kemaluan. Dan itu yang dimaksud dengan hadis yang mengatakan bahwa paha aurat bisa dibawa di situ. Pada kulli hal, ya, berhati-hati. Nah, sebagaimana telah dinukil dari Al-Bukhari, ya, bahwa hadis jarhat lebih hati-hati bahwa paha dan aurat. Nah, perhatikan ini kata tadi rahimahullah di sini dibahaskan bagian yang pertama aurat mughalladhah itu apa? Wanita merdeka, ya. Wanita merdeka yang telah balik. Nah, kemudian ini yang sudah kita pelajari sekarang aurat pertengahan, yang selain mereka dari pusat telunjuk. Baik, kita kembali dulu ke matan yang kedua, ya. Nah, yaitu aurat mukhaffafah, aurat yang diringankan. Aurat anak lelaki berumur berapa? 7 sampai 10 tahun. Yaitu kemaluan depan, kubul, dan belakang dubur. Ya. Artinya ini aurat yang wajib dia tutup dalam sholat. Jadi semua yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah di sini pada matan ini, pembagian aurat ini semua terkait dengan aurat dalam sholat. Jadi, dan ini mazhab Hambali sebagaimana telah disampaikan di awal. Jadi untuk anak 7 tahun sampai 10 tahun yang wajib dia tutup dalam sholat hanya kubul dan duburnya, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Jadi jika pahanya terdia, sholatnya sah. Nah, masuk di dalamnya yang berstatus merdeka maupun budak. Anak lelaki umur 7 sampai 10 tahun, baik yang merdeka, hur, maupun yang berstatus ak, ya, budak. Ibnu Utsaimin rahimahullah juga membenarkan hal ini dalam Asy-Syarhul Mumti. Ibnu Utsaimin juga membenarkan hal ini dalam Asy-Syarhul Mumti. Jadi untuk anak 7 sampai 10 tahun cukup menutup kemaluan depan dan belakangnya dalam sholat. Jika terlihat pahanya, sholatnya sah. Ini maksud matan ini. Baik. Berarti sekarang jika kita kumpulkan, ya, yang mughalladhah yang dikeraskan yaitu wanita merdeka yang telah balik. Dalam sholat auratnya apa? Menurut Sa'di dan itu mazhab Hambali, yang boleh terlihat hanya wajah. Nanti kita pelajari, ya, bahwa yang rajih telapak tangan dan telapak kaki juga boleh terlihat, tapi demi kehati-hatian, ya, ditutup. Baik, kita fokus dulu ke aurat dalam sholat. Nah, kemudian yang kedua, aurat yang diringankan, yang baru saja kita dengar, anak 10 tahun, anak laki-laki, ya, ini anak laki-laki 7 sampai 10 tahun, hanya kubul dan dubur. Kemudian aurat pertengahan, yaitu selain mereka yang dimaksud siapa? Masuk di dalam selain mereka siapa? Anak laki-laki berusia 10 tahun ke atas, iya kan? Nah, anak laki-laki berusia 10 tahun ke atas. Ini yang masuk dalam aurat mutawassithah yang ketiga. Aurat selain mereka, selain yang pertama dan yang kedua. Berarti yang dimaksud adalah anak laki-laki berusia 10 tahun. Yaitu auratnya dari pusar ke lutut. Dan yang telah dewasa. Ya. Dan pria dewasa. Pria dewasa balik. Pria dewasa balik. Auratnya antara dari pusar ke lutut. Baik yang statusnya hur merdeka maupun budak. Baik yang berstatus merdeka maupun budak. Ini yang pertama. Golongan yang kedua yang juga masuk di sini, masuk dalam aurat pertengahan, wanita yang berstatus budak. Wanita yang berstatus budak. Nah, karena yang pertama itu disebutkan wanita merdeka yang baligh. Nah, sementara di sini aurat pertengahan disebutkan selain mereka, Yani selain yang pertama dan yang kedua, berarti masuk di dalamnya wanita yang berstatus budak. Wanita budak, budak wanita, auratnya antara pusat dan lutut. Di atas pusat bukan aurat, di bawah lutut bukan aurat. Ini budak wanita. Jadi jika budak wanita sholat, kepala terbuka, ya, bagian dada terbuka, yang ditutup hanya antara pusat dengan lutut, sholatnya sah. Difaham ini? Nah, sekarang kita kembali lagi. Supaya lebih dikuasai. Kita kembali ke awal. Aurat yang dikeraskan. Wanita merdeka yang telah balik. Auratnya dalam sholat terserah dia apa? Seluruh tubuhnya kecuali wajah. Yang roji, seluruh tubuhnya aurat dalam sholat kecuali wajah, telapak tangan dan telapak kaki. Jadi telapak tangan boleh terlihat, telapak kaki boleh terlihat. Tetapi demi kehati-hatian yang telah kita bahas panjang lebar, ya kita perintahkan wanita untuk menutup telapak tangannya dan telapak kakinya. Tetapi apabila dalam sholat tersingkap, terbuka bagian itu, kita tidak bisa mengatakan sholatnya batal. Karena dalil yang ada menunjukkan wajah, telapak tangan dan telapak kaki boleh terlihat. Nah, ini yang dimaksud as-sa'du. Ya. Adapun aurat dari pandangan lelaki yang bukan mahram, pembahasannya lain. Tidak dibahas di sini oleh as-sa'du, tapi telah kita bahas dalam syarah. Yang roji, seluruh tubuhnya aurat dari kepala sampai telapak kaki tidak boleh ada yang terlihat. Nah, ya, setelah pakai kerudung, simar, pakai jubah, panjang, ya, sampai ke tanah, sampai ke menutup telapak kaki, kemudian ditutup lagi dari luar dengan abaya dan yang semakna dengannya. Yang terlihat hanya matanya. Jika keluar, butuh untuk melihat jalan, maka yang terlihat hanya matanya. Baik. As-Sa'di rahimahullah juga merujukkan ini. Jadi yang bisa tambahkan selain yang telah dinukil sebelumnya dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Uthaymin, Al-Wadi'i, juga As-Sa'di merujukkan ini. Dalam kitab beliau yang berjudul Irsyad Ulil Basair Wal Albab Linailil Fiqhi Bi Aqrabi Turuq Wa Aisyaril Asbab, panjang judul kitabnya Irsyad Ulil Basair Wal Albab Linailil Fiqhi Bi Aqrabi Turuq Wa Aisyaril Asbab. Di sana pada kitab itu Sa'di membagi dua aurat. Ada aurat dalam sholat, ada aurat dari pandangan. Persis pembahasan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Uthaymin. Nah, dan Ibnu Uthaymin rahimahullah mengambilnya dari Sa'di, dari gurunya Sa'di. Pada kitab Irsyad Ulil Basair Wal Albab, pembahasannya seperti yang sudah kita lewati. Ada aurat dalam sholat dan ada aurat dari pandangan, dibedakan. Jadi yang disebutkan Sa'di di matan ini, sekali lagi, itu pembagian aurat dalam sholat. Jadi, As-Sa'di termasuk yang merujukkan pendapat aurat wanita merdeka yang telah balik dari pandangan laki-laki seluruh tubuhnya. Nah, sampai kecuali. Sama dengan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Uthaymin. Baik. Itu ditegaskan oleh beliau dalam kitab Irsyad Ulil Basair Wal Albab tadi. Yang kedua, aurat yang diringankan. Aurat yang diringankan, anak lelaki usia 7 sampai 10 tahun. Auratnya dalam sholat, kemaluan depan dan belakang. Jika sholat pakai celana pendek, terbuka pahanya, sholat anak itu sah. Nah, baik. Kemudian, yang ketiga, aurat pertengahan, mutawassithah. Selain mereka, nah, selain mereka ini adalah anak lelaki 10 tahun ke atas. Dia sampai balik, dia dewasa balik, masuk di dalamnya. Begitu pula masuk di dalamnya, aurat pertengahan apa? Budak wanita. Auratnya antara pusar dan lutut. Jika menutup itu dalam sholat, sah sholatnya. Baik. Adapun aurat mereka di luar, yakni dari pandangan laki-laki, ya. Adapun aurat mereka dari pandangan laki-laki, pembahasannya lain. Nah, untuk laki-laki sudah kita lewati ya pembahasannya. Pusar bukan aurat, lutut bukan aurat, paha diperselisihkan, ya. Ibnu Uthaymin mengatakan ujung paha bukan aurat. Adapun paha bagian atas yang dekat kemaluan aurat. Nah, adapun Ibn Qayyim, Ibn Qudamah dan pendapat Al-Albani aurat. Tetapi diringankan, yakni pada momen-momen tertentu bisa terbiar seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi itu aurat, tetap harus dijaga. Nah, ya. Nah, sekarang tersisa aurat budak wanita dari pandangan. Aurat budak wanita dari pandangan. Sebenarnya pembahasan ini bagi kita sekarang tidak begitu penting, karena kita tidak ada budak wanita. Nah, namun ini masuk dalam pembahasan fiqih yang penting kita pelajari. Nah, Syekhul Islam dalam kitab Al-Ikhtiyarat, menegaskan bahwa ini kembali ke pembahasan aurat budak wanita dalam salat dulu ya. Nah, atau secara umum. Nah, jadi Ibnu Taimiyah dalam Al-Ikhtiyarat mengatakan tidak ada perbedaan pendapat dalam mazhab Hambali bahwa antara pusar dan lutut budak wanita adalah aurat. Jadi dalam mazhab Hambali tidak ada perbedaan bahwa antara pusar dan lutut budak wanita aurat. Ini juga mazhab Asy-Syafi'i dan Malik. Mazhab Hambali, Asy-Syafi'i dan Malik, antara pusar dan lutut budak wanita adalah aurat. Artinya budak wanita yang sholat dengan menutup antara pusar dan lutut saja sholatnya sah. Begitu pula auratnya dari pandangan lelaki. Budak wanita hanya menutup antara pusar dan lutut. Yang lainnya terlihat oleh lelaki. Tak masalah. Bukan aurat. Ini makna mazhab yang kalian dengar. Mazhab Hambali, mazhab Syafi'i dan Malik. Sementara itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat budak wanita yang cantik dan memiliki daya tarik yang kuat dicontohkan oleh Ibnu Taimiyah di masanya seperti budak wanita yang berkebangsaan Turki. Tidak bisa disamakan budak wanita-wanita Turki dengan orang-orang hitam Afrika, Habasha. Nah, maka diwajibkan menutup seluruh tubuhnya dari pandangan laki-laki, kata Ibnu Taimiyah. Wanita yang cantik, budak wanita yang cantik dan daya tariknya tinggi dicontohkan oleh beliau di masanya, yaitu budak wanita berkebangsaan Turki, ya, wanita-wanita Turki yang diperbudak, maka wajib menutup seluruh tubuhnya dari pandangan laki-laki karena permasalahannya fitnah. Ini terkait dengan pembahasan pandangan fitnah. Jadi tidak bisa disamakan dengan budak wanita yang ada di masa Nabi SAW yang fitnahnya kecil. Ibnu Uthaymin sependapat dengan Syekhul Islam. Jadi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Taimiyah sependapat dengan mazhab Hambali, Asy-Syafi'i dan Malik, aurat budak wanita dalam sholat antara pusat dan lutut. Baik. Tetapi terkait dengan pandangan laki-laki, dibedakan antara budak wanita yang cantik yang memfitnah laki-laki. Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Taimiyah, budak wanita yang menarik, cantik, wajib menutup seluruh tubuhnya, sama dengan wanita merdeka. Karena pembahasannya adalah menutup fitnah. Baik. Adapun Ibnu Hazm, bahkan Ibnu Hazm mazhabnya lebih keras lagi. Ibnu Hazm Adz-Dzahiri menyamakan antara aurat wanita merdeka dan aurat budak wanita. Aurat wanita merdeka dan aurat budak wanita sama menurut Ibnu Hazm, baik dalam sholat maupun dari pandangan laki-laki. Yaitu mazhab Ibnu Hazm sudah kita lewati. Mazhab Ibnu Hazm terkait dengan aurat wanita dalam sholat dan dari pandangan sama, yaitu seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sudah kita lewati. Ini mazhab Ibnu Hazm yang didukung oleh Al-Albani, bahwa aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan wajah dan kedua telapak tangannya boleh terlihat oleh laki-laki. Mazhab Ibnu Hazm dan didukung oleh Al-Albani, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ibnu Hazm mengatakan itu aurat wanita merdeka dan juga aurat budak wanita sama, tidak ada bedanya. Artinya Ibnu Hazm menyamakan antara aurat wanita merdeka dan budak wanita karena jenis kelamin dan tabiat kewanitaannya sama. Sama-sama wanita, jenis kelaminnya wanita sama, tabiat kewanitaan juga sama. Adapun status budak yang disandang oleh budak wanita itu status yang merupakan perkara luar, di luar hakikat kewanitaannya. Selain statusnya dia wanita, meskipun dia budak, tapi dia wanita, sama dia wanita merdeka, sama-sama bertabiat wanita, jenis kelaminnya wanita dan tabiat karakternya wanita sama. Maka disamakan auratnya. Ini Ibnu Hazm meneliti jumhur ulama membedakan antara aurat wanita merdeka dengan budak wanita. Namun penting apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Ya, terkait dengan pandangan urusannya fitnah, kalau budak wanita itu cantik menarik, tidak bisa dibiarkan. Ya, membuka bagian tubuhnya di atas pusar, di bawah lutut, wajib diharuskan untuk menutup seluruh tubuhnya seperti wanita merdeka demi menjaga fitnah. Baik, selesai pembahasan aurat. Nah, kita selesai dari pembahasan aurat. Sekarang kita beralih ke syarat salat berikutnya, syarat keempat. Nah, syarat yang keempat yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Al-Kitab. طيب ومنها كما سعد رحمه الله استقبال القبلة di antara syarat-syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Qala ta'ala wa ta'ala berfirman, Sa'di menyebutkan ayat, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat ini dua ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 149 dan 150. Dalam surat Al-Baqarah ayat 149 dan 150 potongan ayat. Wa min haitsu kharajta, di mana saja engkau keluar, ya, min haitsu, wa min haitsu kharajta, di mana saja engkau keluar, di mana saja engkau berada, fa walli wajhaka, hadapkanlah wajahmu syatrul masjidil haram, ke arah masjidil haram. Masjidil haram yang dimaksud di sini Ka'bah. Masjidil haram yang dimaksud di sini adalah Ka'bah. Ka'bah berada di dalam Masjidil Haram. Nah, fa in ajaza 'an istiqbaliha, kata Sa'di selanjutnya, apabila seseorang tidak mampu menghadap kiblat dalam salat, lima radin, dikarenakan dia sakit. Sakit karena sakitnya dia tidak mampu menghadap kiblat. Misalnya salat sesuai posisinya tanpa menghadap ke kiblat. Au ghairihi, atau faktor lainnya yang menjadikannya tidak mampu menghadap kiblat, sakotok, kewajiban menghadap kiblat gugur, maka dia sholat sesuai arah tubuhnya apa adanya. Kama tasqutu jami'ul wajibat bil 'ajzi 'anha, kama tasqutu, sebagaimana gugur jami'ul wajibat, seluruh kewajiban-kewajiban yang diwajibkan dalam syariat, bil ajzi anha, karena tidak mampu darinya. Ini terkait dengan kewajiban. Kewajiban itu perintah, ya. Jika mampu dikerjakan, jika tidak mampu gugur. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Dalam surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya, ketika tidak mampu menghadap kiblat maka gugur. Baik. Ini momen pertama atau keadaan pertama yang diperkecualikan, tidak dipersyaratkan menghadap ke kiblat dalam sholat karena tidak mampu. Baik, yang kedua yang diperkecualikan, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi as-safari an-nafilah 'ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam safar, dalam safar. An-nafilah salat sunnah. Perhatikan dua ya, dalam safar. Jadi kalau bukan dalam safar tidak berlaku hukum ini. Dalam safar yang kedua salat sunnah, salat fardu tidak berlaku. Ala rahilatihi, di atas kendaraannya, tunggangannya. Di atas tunggangannya, ini kendarainya. Haitsu tawajjahat bihi, kemana saja tunggangannya, kendaraannya mengarah. Menghadap kiblat, membelakangi kiblat, menyampingi kiblat, tidak peduli. Kemanapun arah kendaraannya, tidak peduli menghadap kiblat atau tidak. Dalam safar, salat sunnah. Sambil duduk di atas untanya, salat. Salat sunnah. Nah, semangat dengan ini kita di atas mobil, di atas motor, di atas kereta, di atas pesawat, tidak peduli arahnya kemana, menghadap kiblat atau tidak, kita salat sunnah. Semua kita. Nah, ini perkecualian yang kedua. Wa fi lafdin, pada lafaz yang lain, muttafaqun alaih, hadis ini muttafaq alaih. Wa fi lafdin, pada lafaz yang lain, ghairu annahu la yusalli al-maktubah, hanya saja Nabi tidak salat fardu, tidak sholat wajib di atas kendaraan. Jadi kalau Nabi mau sholat wajib 5 waktu, turun dari ontanya, turun dari kendaraannya, sholat di atas tanah menghadap ke kiblat. Jadi perkecualian ini hanya berlaku untuk sholat sunnah dalam safar. Baik, kita akan pelajari semuanya secara detail. Tadi penjelasannya secara global, mujmal. Baik, sekarang pembahasan pertama, kewajiban menghadap ke kiblat dalam sholat. Kewajiban menghadap ke kiblat dalam sholat berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', dan Ijma', kesepakatan ulama. Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Dalam Al-Quran dalilnya telah disebutkan oleh Sa'di di Matan. Tadi sudah kita baca. Wa min haitsu kharajta, potongan ayat, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Di mana saja engkau keluar, engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram, yaitu ke arah Ka'bah yang ada dalam masjidil haram. Nah, sudah disebutkan tadi ayat ini, potongan ayat, dua ayat, Al-Baqarah ayat 149 dan Al-Baqarah ayat 150. Perhatikan, sebenarnya kiblat sholat itu telah mengalami proses pengalihan. Tadinya, dulunya, awalnya kiblat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Arah kiblat adalah menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, ya, tempat Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, salah satu dari 3 masjid suci yang punya keutamaan melebihi masjid-masjid yang lain yang ada di muka bumi. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina. Awalnya, tadinya, ya, sholat menghadap ke Baitul Maqdis, lalu dialihkan menghadap ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram di tanah suci Mekah. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Al-Baqarah ayat 144. Allah mengatakan, "Qad nara." Ya, kalau jika mau lihat mushaf boleh, dan belum hafal ayat. Nah, "Qad nara taqalluba wajhika fis samaa." Sungguh kami melihat taqalluba wajhika, wajahmu yang berbolak-balik menengadah istama ke arah langit. Yaitu Nabi alaihi salam ketika sudah hijrah ke Madinah, dia tahu bersama bahwa sholat sudah difardukan sejak di Makkah. Namun ketika itu masih dua rakaat. Nah, itu menghadap ke Baitul Maqdis sampai pindah ke Madinah. Nabi rindu, ingin kiblatnya itu ke Ka'bah. Ya, kita tahu bahwa Ka'bah yang bangun adalah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW keturunannya dari jalurnya Nabi Ismail. Adapun Baitul Maqdis yang bangun siapa? Nabi siapa? Siapa yang ingat? Siapa yang bangun? Siapa yang ingat? Tidak ada yang ingat. Nabi siapa? Sebut saja. Ya'qub. Nah, ada yang mengatakan Nabi Ishaq, tapi yang roji Ya'qub, lihat pembahasannya di akhir fikih puasa lengkap. Ada di sana nak bahas. Nah, Nabi Ya'qub. Ya'qub itu anaknya siapa? Ishaq. Ishaq adiknya Ismail. Alaihi wassalam. Ya'qub itu Israel. Ya'qub itu yang bergerak Israel. Ya'qub punya anak 12. Yusuf dan 11 saudara yang lain. 12 orang. Itulah kabilah Bani Israel. Bani Israel artinya anak-anaknya Israel. Israel itu Ya'qub. Bani Israel itu 12 kabilah. Sumbernya dari 12 anaknya Ya'qub, anaknya Israel, Yusuf dan saudaranya. Nah, jadi itu jalurnya Ishak. Nah, sedangkan Nabi bukan dari Bani Israel. Nabi Muhammad SAW bukan dari Bani Israel, bukan dari Ishak, tapi dari Ismail. Nabi rindu ingin menghadap ke Ka'bah. Nah, yang dibangun oleh ya kakeknya Ismail, Ibrahim. Baik. Itu yang dimaksud buat darah terkalu bawah jadi sama. Oleh karena itu Nabi mengharap-harap ada perubahan dengan menghadap ke arah langit, berharap kepada Allah agar ada perubahan kiblat. Falan waliyam naga kiblatan tardoha, kata Allah. Maka sungguh kami akan alihkan wajahmu ke arah kiblat yang engkau ridhoi, Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram, ke arah Ka'bah. Wahaituma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram, ke arah Ka'bah. Difahami? Nah, Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Al-Musnad, Musnad Al-Imam Ahmad, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa di Makkah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Makkah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sedang berada di Makkah, di Mekah, kota Mekah. Nahwa Baitul Maqdis yusalli nahwa Baitul Maqdis wal Ka'bah. Wal Ka'bah di baina yadayhi. Beliau salat nahwa Baitul Maqdis. Beliau salat nahwa Baitul Maqdis, yakni jihad Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis dalam keadaan Ka'bah baina yadayhi, ada di depannya. Ini ketika masih di Makkah. Sejak difardukannya salat, Nabi salat menghadap ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di mana di Palestina sekarang, wal Ka'bah baina yadayhi, dan Ka'bah ada di depannya. Wa ba'da ma hajara ila al-Madinati Wa ba'da ma hajara ila al-Madinah, dan ketika Nabi telah hijrah ke Madinah 16 syahran, beliau tetap salat menghadap ke Baitul Maqdis 16 syahran, 16 bulan namanya. 16 syahran, 16 bulan. Tetap menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi sudah tidak bisa menghadap ke Ka'bah. Tsumma surifa ila al-Ka'bah. Setelah berlalu 16 bulan, tsumma surifa ila al-Ka'bah, kemudian Nabi dialihkan oleh Allah menghadap ke Ka'bah. Hadis ini sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab As-Samar Al-Mustatab. Dalam kitab As-Samar Al-Mustatab dinilai sahih sanadnya Al-Albani. As-Samar Al-Mustatab halaman 836-837. Nah, sekarang kita ingin memahami bagaimana caranya Nabi SAW ketika di Makkah salat menghadap ke Baitul Maqdis dan Ka'bah di depannya. Caranya kata Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarh Al-Mundhib, dan ini mudah difahami oleh orang yang sudah melihat Ka'bah, sudah melihat Al-Haram dan mengerti posisinya. Nah, sekarang sebelum anda bacakan dari Ibn Uthaymin secara terutirannya dulu ya. Makkah, sebelah selatannya Makkah, Yaman. Sebelah utaranya Syam, Palestina. Madinah juga ada di sebelah utara. Madinah juga ada di sebelah utaranya Makkah. Jadi Yaman mana utaranya? Sana. Selatan. Yaman, Makkah, Madinah, Syam, Palestina. Selatan mana selatan? Hah? Selatan sana. Iya, Yaman. Makkah, Madinah, Syam. Jadi Madinah dan Syam itu utaranya Makkah. Di sana? Nah. Ka'bah. Ya, Ka'bah itu ada 4 rukunnya. Ada 4 sudutnya. Ada 2 sudut arahnya ke arah Yaman kan, arah selatan. Disebut rukun Yamani. Kenapa disebut rukun Yamani? Nisbah kepada Yaman. Disebut rukun Yamani karena ke arah Yaman, arah selatan. Salah satu dari rukun Yamani ini ada Hajar Aswad. Yang sebelah sini. Kotaknya gini kan. Ini rukun Yamani, rukun Yamani. Yang sini ada Hajar Aswad. Yang sini tidak ada Hajar Aswad. Nah, ini yang rukun Yamani, dua sudut ke arah Yaman. Kemudian dua rukun Simali. Dua sudut rukun Simali. Simal, arah Simal. Arah utara. Simal utara. Disebut rukun Yamani kan arahnya arah utara. Yaitu ke arah mana? Ke arah Syam. Nah, ini. Nabi Allah berselam dari Ibn Uthaymin ketika di Makkah, sholatnya di... Nah, di mana? Nanti melanjutkan. Dia menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina di Syam, tapi juga di depannya Ka'bah. Berarti sholatnya di mana posisinya? Antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad di sini. Di sini salat. Menghadap ke utara, menghadap ke Palestina. Syam. Antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Jadi, menghadap ke Baitul Maqdis, Ka'bah di depannya. Jadi bisa digabungkan. Nabi tidak begitu gelisah. Di Makkah Nabi salat meskipun ke Baitul Maqdis tetap menghadap ke Ka'bah dengan cara antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad di depannya Ka'bah menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika pindah ke Madinah, Madinah di mana posisinya? Di utaranya Makkah di sini. Nah, kalau Nabi menghadap ke Baitul Maqdis salatnya berarti Ka'bah di belakangnya, iya kan? Selama 16 bulan Nabi melakukannya, rindu ingin menghadap ke Ka'bah. Tidak mungkin dia gabungkan sekarang. Menghadap Baitul Maqdis, Ka'bah di belakangnya, ke arah selatan di belakangnya. Iya, kan? Di sini tadi kan? Ka'bah, iya. Sementara Madinah di sini. Baitul Maqdis di sana. Palestina, Syam. Lebih utara lagi. Menghadap ke sana, lagi belakangnya Ka'bah. Maka Nabi terus menghadap ke langit. Ke atas. Berharap-harap bisa menghadap Ka'bah sampai Allah mengabulkan. Akhirnya diperintahkan, sholat menghadap ke Ka'bah. Akhirnya menghadap ke mana? Ke selatan. selatan. Kembali menghadap ke Ka'bah berarti memunggungi Baitul Maqdis. Utaranya sana. Difahami? Baik, barakallahu fiik. Nah, dan ini yang terakhir. Dan masih ada pembahasan tersisa, kita lanjutkan. Nah, kalau anak sehat kuat nanti malam kita lanjutkan fikih ini insyaallah. Anak sengaja fokus ke fikih. Nah, selama anak masih sehat membahas sebelum masuk Ramadan. Karena kalau sudah masuk Ramadan sulit untuk membahas, mungkin kita fokus ke tafsir. Ya, Syahrul Quran, kita fokus ke tafsir menjadi Ramadan sampai libur. Nah, barakallahu fiik.